إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله mewujudkan kecintaan dan kasih sayang bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, betapa banyak orang yang hidup bersama tetapi tidak pernah merasakan adanya kedamaian, tidak pernah merasakan adanya kecintaan, tidak pernah merasakan adanya kasih sayang, dan tidak pernah merasakan adanya ketentraman. Sungguh keberadaannya hanyalah akan masuk dalam kategori firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka itu seperti bersatu, tetapi pada hakikatnya hati-hati mereka itu bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada apa dengan ini semua? Apakah ini menunjukkan bahwa masing-masing kita harus hidup sendiri-sendiri? Ataukah semua orang diperintahkan untuk membuat kelompok-kelompok dengan ketentuan-ketentuan sendiri? Jika ini yang dimaukan, maka sungguh akan masuk dalam kategori firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka bergolong-golongan, dan masing-masing golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya hanyalah ukhuwah al-islamiyah yang dapat menjaga keutuhan hidup bersama. Namun kita juga perlu tahu bahwa tidaklah setiap yang dinamakan hidup bersama itu landasannya adalah ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah al-islamiyah membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Ukhuwah al-islamiyah memerlukan kecintaan dan kasih sayang. Sementara kasih sayang dan kecintaan yang akan membentuk ukhuwah adalah kasih sayang dan kecintaan yang lahir daripada akhlak yang baik. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa ghaliqin nasa bi khuluqin hasanin." dan bergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang menggambarkan kebaikan akhlak. Di antaranya Habib Ibn Abi Thabit mengatakan, min husni khuluqi rajul an yuhaddisa sahibahu wa huwa yatabassam. Termasuk di antara kebaikan akhlak seseorang adalah saat dia mengajak bicara temannya, ia senantiasa tersenyum, tidak menggambarkan wajah yang cemberut, tidak menggambarkan wajah yang tidak senang, karena sungguhnya yang demikian ini dapat menimbulkan kebencian dalam hati saudaranya. Di antara gambaran akhlak yang baik lainnya adalah menjauhi sikap takabur, menjauhi sikap sombong. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibri. Sungguh tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Bayangkan, ini kesombongan yang besarnya hanya sekedar seperti biji sawi. Lalu bagaimana kalau kesombongan itu ternyata besar sekali? Dan perlu juga kita ketahui bahwa kemaksiatan yang pertama dan kedurhakaan yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan hanya akan melahirkan berbagai macam kerusakan. Di antaranya yang pertama, tidaklah orang itu merasa sombong, melainkan sudah tertanam dalam dirinya rasa ta'ajjub dan merasa lebih daripada saudaranya. Orang yang mempunyai sikap sombong, secara tidak langsung, tanpa dia sadari, dirinya tengah mencabut salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Kibriya. Karena hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang berhak untuk menyandang sifat yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran kebaikan akhlak yang lainnya adalah at-tawadhu, rendah diri. Tidak ada perkara yang terbesar yang dapat menumbuhkan kecintaan selain daripada adanya sikap tawadhu. Seperti halnya, tidak ada penyebab yang terbesar yang akan menumbuhkan kebencian dan ketidaksukaan selain daripada at-takabur, kesombongan. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki sikap tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Nabi menyatakan, "Man tawadha'a lillah rafa'." Barang siapa yang rendah diri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang memiliki sifat tawadhu adalah orang yang ketika ia berjumpa dengan saudaranya yang lebih tua dari segi usia, maka ia akan mengatakan kepada dirinya, sabaqani bil Islam, beliau telah mendahului aku dalam mengamalkan Islam. Sehingga dengan pernyataannya itu, ia senantiasa memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua daripadanya. Ia senantiasa bergaul bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, dan meminta arahan-arahan kepada mereka. Orang yang memiliki sikap tawadhu, rendah diri, adalah orang yang ketika berjumpa dengan saudaranya yang lebih muda dari segi usia, ia akan mengatakan kepada dirinya, sabaqtuhu bidzunub, aku telah mendahulunya untuk melakukan dosa-dosa. Sehingga dengan pernyataannya ini, Ia tidak pernah memandang sebelah mata kepada yang lebih muda. Justru ia membimbingnya, memberikan kasih sayang, dan senantiasa mengarahkan dengan arahan-arahan yang baik. Orang yang memiliki sikap tawadhu rendah diri adalah orang yang ketika berjumpa dengan saudaranya yang sebaya dari segi usia, maka ia akan menganggapnya sebagai saudara. Sehingga dengan pernyataannya itu, dengan sikapnya itu, tidak akan muncul dari dirinya sikap hasad, dengki, dendam, kemudian benci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kepada kita sebagai golongan orang-orang yang senantiasa menjaga ukhuwah al-islamiyah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.